adat pokok dari hajat. Adat dalam melakukan dua hajat. Kalau mualid, Allah an'anasin radiyallahu anhu berkata, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila dakhal al-salat qala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith akhrajahu sab'ah. Ini hadis yang cukup terkenal berkaitan dengan doa apa yang dibaca ketika seseorang akan masuk ke tempat buang hajat. Anak benar beberapa orang yang notabene adalah pembantu setia Rasulullah SAW. Sebenarnya bahwa adalah kebiasaan Nabi apabila beliau masuk ke tempat untuk hajat. Kala itu menggunakan lukman yang berbahaya seperti apa kata beliau dalam berdoa, Allahumma Allah ini aku tidak punya aku itu padamu minal kufi kita dibaca dengan bahnya itu disebut kufi kita juga dengan ilma. Walaupun bukan ilmu, tapi ilmu itu terkadang digunakan untuk sesuatu yang belum terjadi, akan terjadi, belum dari sekarang sebelum dia terjadi atau akan terjadi. Ini yang dimaksud tidak ada awal, tidak ada sumber, tidak ada kok. Tapi maksudnya tidak ada awal dan dulu kalau dia hendak masuk. Kan dalam kitab Al-Qur'an dari Mufrad karya Imam Bukhari disebutkan di sini dari Anas juga kan Rasulullah SAW bila ada dan dia kulan pada jelas dari dua ini belajar itu orang yang masuk itu adalah sesaat sebelum masuk ke tempat Allah ada. Kaidah lainnya adalah apa hikmah dari mengetahui hikmah. Kalau saya berterangkan Allah hari ketiga dihafizin oleh Muslim nafsu, maksudnya adalah supaya orang Muslim bisa membedakan dirinya dengan doa tersebut, min muhawarat syaitan ini datang dua dan tiga, jika sekarang berusaha mengganggunya atau menodainya. Mengenainya dengan sesuatu yang masjid ya. Maka dia membentengi dirinya dengan doa ini supaya terhindar dari gangguan setan. Gangguan setan itu bisa dalam bentuk merasa was-was, bisa juga merasa atau digoda agar tidak berhati-hati dalam menghindari masjid. Sehingga dia terkena masjid, ya akibatnya ibadahnya tidak sah. Ramadhan menarik dokter dan pasal ilmu ayat di ayat 15 ya ta'u minas syarbi mu'adli terjadi hubungan hadir puna ta'u puna asyad rawa mati yang diberi wahyu saja dan maksum saja itu berlindung dan mengkhawatirkan terkena gangguan syaitan dan kejahatannya, maka tidak kita lebih pantas untuk khawatir terhadap gangguan dan kejahatan syaitan. Kaidah lainnya, apa kira-kira satu simbol dari hadis ini? Apa kaidah yang satu? Dari anjuran atau dari hadis ini secara umum jenis setan itu maksud lagi ada dua, ada perempuan dari yang ada dan dari yang lain yang berkaitan dengan tempat bisa tidak kita siapkan kamar lain dan tempat lain bisa yaitu pertama ya jadi tempat-tempat yang banyak terdapat nanti adalah tempat yang disukai oleh setan karena nanti dia mendatangi tempat seperti itu dia berlindung. Maksudnya di sana banyak setan. Kalau nggak banyak setan, ya doa ini nggak ada mana ya kan itu juga. Jadi tempat apa aja? Tempat apa yang disukai oleh setan? Nah, kita juga tarik lagi kesimpulan dari kesimpulan ini kita bisa tarik suatu faedah lain apa aja. Kalau yang kita lihat dari setan maka jaga kebersihan, berpikir, nah, masjid. Itu sama istighfar. Jadi, saya ingin langsung belajar cara istighfar, cara menggali akam, menggali hukum-hukum agama dari hadis itu. Setan itu kelihatan enggak. Kalau seseorang ini menghindar dari musuh yang terlihat mudah, karena kelihatan musuhnya, cukup dia menjauh. Kalau saya kelihatan di mana mereka berlindung dari gangguan musuh yang tidak terlihat. Caranya kan minta dilindungi oleh yang melihat musuh ini dan dilindungi oleh yang melihat musuh ini. Ada perkara lain yaitu wajibnya kita menjauhi najis, menghindari najis dan melakukan upaya-upaya bisa menjauhkan kita dari najis. Walaupun ini tidak cara eksplisit disebutkan dalam najis ini, ya, namun dari hadis yang lain yang pernah kita kaji bahwa salah satu penyebab seorang muslim adalah berdosa karena meremehkan najis, deponya tidak bersih. Tadi Yeah. Nabi wa Fitrani. Allah itu adalah nama yang paling satu. Menurut sebagian ulama, di antara nama-nama Allah yang sekian sebenarnya itu, yang paling satu adalah nama Allah itu sendiri. Karena mereka berkalangan dan beberapa alasan, di antaranya Allah, yaitu alif dan lamnya tidak pernah lepas, lain dengan Ar-Rahman. Ketika dipanggil, tidak ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, tidak ketik, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Wahab, dan lain-lain. Tapi kalau Allah alih-alihnya ada terus, nanti. Yang kedua, Allah itu dari semua nama yang lain. Makanya Allah mengatakan, Walillahi al-Asmaul Husna. Bukan Walil Rahman, Walil Husna, Walil Rahim, enggak, Walil Aziz, enggak. Tapi, Walillahi al-Asmaul Husna. Makanya, nama yang paling satu, dikatakan, Allah. Allahumma amin ya Allah. Mengatur permintaan dengan menyebut seluruh nama Allah. Karena yang disifatkan di namanya itu Allah itu sendiri. Kalau berdoa ke dasarnya, ya sudah, kita tidak berdoa. Walau isi ada, musma'u ada sehidat kita. Kalau berdoa ke dunia, minta perlindungan itu disepakati oleh para ulama sebagai sesuatu yang hukumnya mustahab dianjurkan. Baik WC-nya itu tempat terbuka seperti zaman dahulu di padang pasir yang agak rendah, atau sekarang di dalam suatu bangunan. Baik di dalam bangunan ataupun di luar, semuanya disunahkan untuk membaca doa ini dalam kesempatan ini. Berikutnya adalah mila rusak juga kalimat saya. Yusroh indah galur boleh ya. Tempat-tempat yang baik seperti masjid itu dianjurkan untuk dibacakan di sana berbagai pikir dan doa yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seseorang ketika dia mau mendatanginya. Para dalam masjid tempat berkumpulnya kebaikan, rahmat Allah, karunia Allah. Mereka berkumpul di situ, doanya aku. Masjidmu sesuai, Allah memaksahi abu-abad rahmat. Ya Allah, bukan aku pintu-pintu rahmat. Keluar dari masjid, Allah ini adalah milik Allah. Mau masuk WC, lindung dari jenang. Keluar dari WC, minta ampun kepada orang. Aku minta ampun kepada Tuhan, karena selama aku diri dari jenis mikir. Lalu menghaji dari melakukan ibadah-ibadah yang dihasilkan lebih kuat ini. Jadi sesuai. Datang dengan kebegitan, maru dan badan. Tempat-tempat yang baik, tempat yang sering, yang suka dihuni oleh para malaikat yang mulia. Sebaliknya tempat-tempat yang tidak baik itu disukai oleh musuhnya para malaikat ini asyayatin. Allah Taala al-Fatihah al-Fatihim wal-Fatihum al-Fatihah wal-Fatihah al-Fatihim wal-Fatihum al-Fatihah. Jadi masing-masing itu akan menempati tempat yang sesuai. Manusia ini juga begitu. Ya, kalau dari orang baik, jangan diskotik, jangan berpikir, jangan ke tempat yang teromong-teromong. Dimana orang yang baik itu? Cari orang baik, keluarkan yang baik. Ya kalau mau tahu apa yang jelek itu dari ini, maka kejahatan itu lah sama dengan orang yang jelek. Demikian juga dengan siapa seseorang bersahabat itu menunjukkan siapanya. Karena sudah menjadi fitrah manusia, sudah menjadi tabiat manusia, dia akan mencari orang yang cocok dengan dirinya. Kalau orang yang bersenang, sering dia itu bertemu, bersama, bersahabat dengan orang-orang yang baik, yaitu pertanda dia orang baik. Biasanya begitu. Sebenarnya enggak, juga seperti itu. Kalau dia senang bersahabat dengan orang yang tidak baik, ya, itu sendiri cermin. Al-Ma'ruf Ma'amal Ahad seolah yang terkenal dengan orang yang dicintai. Ada juga merupakan dalil adanya setan, jin, dan dia akan mengingkari keberadaan jin, maka dia tersesat dan gugur karena dan dari yang tinggi yang terbelah yang menunjukkan adanya jin yang terlalu tulisnya adalah setan. Berikutnya disuruh baca ini adalah Allah berkabi yang syirira roh-roh yang jahat itu ada dan tersebar di mana-mana. Lati wahindal anfusil qadila billah. Terutama, ya itu akan banyak ditemukan pada jiwa-jiwa yang memang cocok untuk dihuni dengan dihuni oleh orang yang jahat. Wakata dia itu jatil anajin al-qadila. Dan dia juga sering didalami tempat-tempat yang kokoh, yang jorok. Awal bulan adalah dekat suruhi al-ma'afi atau di tempat-tempat yang banyak terjadi maksiat di situ. Wadarhar wa yalil fi hadithullah. Di tempat-tempat yang terang-terangan menjadi ada maksiat dan jarang disebut nama Allah itu syarat dengan Islam. Wafatu hari al-Arwah al-Qadiyah min al-Bastan yu'ayyuh la yadum dirdahat ila akhah dirdayat wa mudda'i min al-Ghalib. Dan mengusir roh jahat dari tempat-tempat tempat tinggal maupun apa namanya jiwa-jiwa yang terkena itu bukan dengan mendatangi para pendusta dukun-dukun yang mengaku kebiasaan oleh orang-orang itu. Aw bisa khairul amalin wa nahmi dzalik wa inna ma yakunu bil aqrab wa ruqbah asy-syarri. Caranya cara yang kita lakukan adalah dengan membaca wirid, jadi maksudnya doa-doa tertentu atau membaca ruqyah syar'i. Para yang mengatakan nama-nama Allah yang kami nanti terangkan makanya mereka tidak terjerat di hadapan. Lalu kita mulakan para orang ahli hadis termasuk gurunya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Dia menyimpulkan ini kesimpulan atau istimbar yang sangat bagus sekali. Zahirnya Nabi itu menjaga keduanya. Nah, kalau dari simbolan seperti itu, karena ada tantangan. Jadi ini mengingatkan anjuran membaca doa ini dengan jahat, dengan suara yang terdengar. Nah, kalau doa ini tidak terdengar, berarti dibaca dengan sir. Ada beberapa wirid atau bacaan yang masih membacanya dengan sir dan sahabat baru tahu perasaannya. Contohnya doa istilah. Kemudian orang yang tahu aku meriwayatkan ini melihat bahwa Nabi itu kalau sudah takbir sangka punya beliau diam sendiri baru kemudian membaca Al-Fatihah. Dalam hadis yang lain ketika dia itu diperhatikan dari belakang jenggotnya itu gerak-gerak berarti baca sesuatu. Banyak dari rumah dia sejenak antara kafir dengan kalian itu baca apa sih? Rasulullah baca Allahumma barik lana fi hadzihi dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada keterangan seperti itu, berarti logiknya beliau membaca dengan biasa. Saya jadi ingat ketika membaca ayat ini, ada salah seorang muktadeh ahli bid'ah yang dia berdebat bahwa kuburan tempat pemakaman itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Dalilnya apa? Karena kita kalau masuk kubur disuruh baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membantah dari yang tujuh? Dengan hadis ini. Kalau begitu, wisir tidak memakukan. Karena kita waktu wisir itu baca. Baca doa. Jadi pada cari kakak ibu, nanti kita tetap wisir aja. Ya, orang mesti punya wisir kan di rumah. Ya. Ngapain kakak-kakak dan memikirkan dengan kumpulan dan kumpulan dan kumpulan. Kalau cara kakak seperti itu. Orang ini adalah sebenarnya yang kabur. Berikutnya, wakan dengan Rasulullah Wanto menawarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadul pada saat minuman berbuka menakui tidak boleh minuman wakan dengan dan di minuman terlarang. Anas meriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW itu masuk ke atau mendatangi tempat buah gajah, maka aku dan ada seorang bocah yang berbanyak denganku membawakan semangkuk air dan sebatang anda-anda tombak yang ukurannya pendek. Kemudian beliau istinjak dengan menggunakan air, cebok dengan menggunakan air, untuk berpahal. Hijabat, itu artinya, saya berkata menolak, kalau menunjukkan, kita perlu lintas. Makok dalam hati itu macam-macam. Bahannya, macam-macam ada yang berkata dari kulit, yang dinamakan dengan hijabat. Keringkan, sehingga bisa menampung air. Ada yang terbuat dari kulit tanaman walok, walok besar itu dibuang isinya atau buyu dibuang isinya, kulitnya dikeringkan jadi seperti makok. Namanya jubah besar. Ada yang terbuat dari batang pohon yang hidup manusia. Jadi macam-macam. Ada yang terbuat dari logam. Bahkan, dan misalnya ada yang terbuat dari kerabat atau terakhir. Di sini, yang dibawa kembali adalah wajah yang terbuat dari kulit. Ayan ada, kita cekain, penuh, terus dari ayan ada. Itu adalah tongkat yang pendek yang ujungnya tajam, ada besinya, jadi ada macam tombak kecil. Ya tenji istinjak makmum ya istinjak itu artinya kalau ada kita ya itu menggunakan air. Ini jelas sekali bahwa ini menunjukkan Rasulullah SAW itu juga pernah coba menggunakan air. Di karya lain beliau coba menggunakan batu. Kalau ingin menggunakan benar padat tidak berulang terakhir, maka ada syarat-syaratnya. Pernah kita berat. Di antara syaratnya adalah batu, tidak boleh menggunakan benar najis, pokokan kering dan boleh, tidak boleh juga menggunakan tulang, atau sesuatu yang berharga yang harus dihargai. Pokokan makanan, tidak sobat yang sesuatu yang tertulis di ilmu hadir bagi orang tua yang kubur ini yang benda-benda tertentu yang sifatnya tidak najis dan bisa digunakan untuk membersihkan najis. Jadi kalau bendanya padat tapi najisnya jangan kayak begitu, tidak boleh juga digunakan untuk cebok. Dan minimal harus 3 usaha, baik dengan 3 buah batu atau selain batu dengan 3 buah batu itu minimal, dan boleh kurang dari 3. Nah, kali ini beliau boleh menggunakan air. Jadi tidak dengan batu saja, dengan syarat-syaratnya. Dan otomatis kalau dengan batu tidak mungkin berarti lokal. Ini sesuatu yang masih toleransi oleh kita. Atau juga dengan air saja, seperti dalam kasus ini. Atau bisa dikombinasi. Bisa dikombinasi. Jadi, di antara soal kasus ini adalah yang diturunkan oleh kasus ini. Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu tasyarrafa bi khidmati an-nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Jadi Anas bin Malik ini mendapat kemuliaan dengan menjadi pelayannya Rasulullah selama 10 tahun. Bayangkan orang yang melayani Rasulullah 10 tahun, berapa banyak pelajaran yang didapat oleh orang ini dari Rasulullah dan berapa sering dia membantu Allah SWT, dan itu semua adalah syarat kehormatan darinya dan pahala. Yang kedua, yu'qadu minal qalat, dari kata-kata qalat ya, itu bisa kita simpulkan kesesuaian bahwa tempat itu tertutup, sepi, jauh dari pandangan manusia. Dan ini mengisyaratkan ketika seseorang ingin membuangkan hajat ya, itu dia harus menjauh, jauh dari kerumunan, supaya apa? Tidak mengganggu mereka dengan bangun dan supaya awalnya tidak terlihat orang. Oleh karena itu perlu untuk menghasilkan ketika kita mampir dari polisi umum biasanya mau penting kita perhatikan kalau penting itu berdiri di tempat-tempat penting itu maka pilih tempat yang tertutup, paling tertutup. Ya, karena tidak semua itu umum itu desainnya menghargai awal. Kadang desainnya emang dikira semua orang kan tidak punya malu. Jadi jangan sampai kita gampang-gampangan. Kalau bisa masuk ke perhiasan masuk ke perhiasan ini di tempat seperti ini. Kecuali dalam kondisi aman dari terkait atau terlihat oleh orang lain dan aman tidak dikirakan penting. Jadi kalau tidak seperti itu maka hati-hati karena ini bisa mengundang datangnya ada kubur. Karena habisnya itu ada itu dibuatnya dalam tiga berarti karena layar itu tidak menutupi abornya ketika dia penting. Kalau tertutupi, bukan hanya dari tertutup itu tidak tuntas keringnya, sehingga sudah pakai pakaian masih keluar, otomatis nasib pakaiannya. Di wedding ketiga adalah yang tertutup, tidak bersih dengan baik. Ini cebolnya enggak benar. Jadi ketiga-tiganya ini bisa mengundang datangnya ada tersebut. Dan itu sering juga ya. Makanya Rasulullah mengatakan innahu ma'adzaban wa ma'adzaban kitabin. Mereka ini keduanya sedang disiksa. Dan disiksa ini bukan gara-gara sesuatu yang besar. Bahkan gara-gara sesuatu yang sering dengan kesalahannya. Kayak dengan kesiksa. Faedah lain, disebutkan oleh saya di sini, bahwa Nabi itu biasa buang hajat di tempat yang terbuka, artinya bukan di dalam ruangan khusus. Walaupun Nabi juga pernah makan dalam ruangan khusus. Boleh berkata-kata. Ka'inlah su'ana wa al-idawa al-ma'mura la yahtar ilaihi ma'ala dan tidak berkata-kata. Jadi, bagaimana cara menyimpulkan bahwa Nabi ketika itu buang hajatnya di tempat terbuka, bukan di dalam rumahnya, di ruangan khusus. Karena apa? Karena biasanya tombak itu di bawahnya di luar rumah. Dan biasanya tempat air itu, warga itu di bawah ketika seorang bepergian. Tempat minum itu di bawah ketika seorang bepergian. Faedah lainnya dengan kita singgung di awal pembahasan ini bolehnya cebok hanya dengan air. Walaupun yang paling afdol adalah menggabungkan antara batu dengan air. Batu dulu kemudian air. Kalau susah hari ini hampir tidak ada yang cebok dengan cara seperti itu, maka dengan air pun itu sudah cukup. Itu tingkat yang kedua, yang paling abdol menggabungkan, karena paling sedikit. Berikutnya dengan air saja, yang ketiga dengan batu saja. Faedah lainnya apa? Yang kira-kira faedah ini, hadis ini. Nabi ke tempat buang hajat, ada yang membawa peralatan untuk istinja. Kalau tidak ada yang bawa, gimana? Karena Nabi SAW melakukan, bahkan warga Kuba yang kerap menjadi Kuba dan dipuji oleh Allah. Namun tentu secara takwa yaw ta'akwa ta'ukhi di diri jalur menyebutkan kata mahal wallahu yuhibbul muqtadi. Masjid yang pertama kali didirikan atas dasar takwa yang menjadi Kuba itu lebih berat untuk kaum mahmurkan dengan sholat di sana Nabi Muhammad dari lain masjid Tiror yang disana oleh orang Nabi. Di dalamnya banyak laki-laki yang susah membersihkan diri, telah menguji mereka. Mereka dari orang lain susah membersihkan diri. Nanti ada apa? Karena mereka dipinjai pakai air. Jadi, kalau ada yang menganggap makro, itu terdapat yang menuju rumah. Nanti dokter juga menjaga